Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan وفي بعض المعنى وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Dan dalam sebagian makna, yaitu dalam sebagian hadis, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, dan sesungguhnya barang siapa berusia panjang di antara kalian, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Hiya thalathun wa sab'una firqatan. Perselisihan tersebut yaitu 73 golongan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. الْحَقُّ الَّذِي تَمَيَّزَتْ بِهِ الطائفةُ المنصورةُ سُنَّتُهُ وَمَا عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْجَمَاعَةُ. Kebenaran yang terbedakan dengannya golongan yang ditolong adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang khulafa'ur rasyidun berada di atasnya. Itulah dia kebenaran, itulah dia al-jama'ah. Wa huwa ma kana alaihi rasulullah wa ashabuhu. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Fatatalaqa hadhil adillatu kulluha wa tasubbu fi masabbin wahidin. Maka dalil-dalil ini seluruhnya bertemu dan mengalir menuju satu muara yang sama. Wa huwa thabatu 'ala al-haqqil ladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu kekokohan di atas kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Man aradan najata minal mahaliki fahadihi safinatun najati. Barang siapa menginginkan keselamatan dari kebinasaan, maka inilah perahu keselamatan. Membuat apa? As-sunnatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaiha sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rashidun wa sahabatuhu al-kiram, yaitu sunnah yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atasnya para sahabat beliau yang mulia, berada di atasnya para khulafaur rasyidun dan para sahabat beliau yang mulia. Ma ana alaihi wa ashabi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Asyahidu annahu dhakara hadzal kalama liyubayyana annal ummata sataftariqu. Intinya adalah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ucapan ini untuk menjelaskan bahwasanya umat ini akan berpecah belah. Minal asya'i allati akhbaru anha ar-rasulu alaihi salatu wassalam waja'at haqqan. Perkara tersebut termasuk di antara perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan benar-benar datang. Wa minha ma sayati mutabiqan lima akhbar anhu as-sadiqul masduqu alaihi salatu wassalamu mimma sayati anna syamsa tatlu'u min maghribiha khurujud dajjali wa nuzulu Isa al-ayatul kibaru wal-ayatul sughra az-zalazilu al-fitanu irtifa'ul ilmi zuhurul jahli zuhurul zina al-harju wa huwa al-qatlu wa safku ad-dima'i. Dan di antara perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang akan datang sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh yang jujur ucapannya, yang dibenarkan, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, di antara perkara yang akan datang adalah bahwa matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya, keluarnya Dajjal, turunnya Isa alaihi salam, tanda-tanda kiamat yang besar maupun yang kecil, gempa bumi yang besar, fitnah-fitnah, diangkatnya ilmu, nampaknya kebodohan, nampaknya zina, al-harju, yaitu pembunuhan dan tertumpahnya darah. Kullu hadhihi al-asyai zahara minha syai'ul kathiru. Seluruh perkara ini banyak darinya yang telah muncul. Asyai'ul kathiru zahara minha, banyak yang telah muncul darinya. Minha khuruju narin fil hijazi tura alaiha a'naqul ibili fi busra busra asyamu. Di antara perkara yang telah muncul adalah keluarnya api di Hijaz yang terlihat dengannya leher-leher unta di Busra, Busra di Syam, yaitu cahaya api tersebut sampai ke Busra hingga nampak pada leher-leher unta. Cahayanya nampak pada leher-leher unta di Busra yang terletak di Syam. Ini menunjukkan sangat besarnya api yang muncul tersebut. Wa hasalat hadhihi, dan ini sudah terjadi. Wa dzakara Ibnul Qayyim fil bidawati wa fil bidayati wan nihayati. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkannya, wa fil bidayati wan nihayati, dan di dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayatun katsiratun akhbaru anha ar-rasul alaihi salatu wassalamu fa waqa'at kama akhbara. Banyak tanda kiamat yang telah dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, lalu terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Limada, kenapa bisa demikian? Li'anna allaha yukhbiruhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkannya. Nabba'ani al-alimul khabir, telah mengkhabarkan kepadaku yang maha mengetahui lagi maha teliti. Fahuwa ma yaqulu min 'indi nafsihi wa la ya'lamul ghaiba walakin Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru bihadhihi al-ashya'i. Maka Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah berkata dari diri beliau sendiri, dan tidaklah beliau mengetahui perkara ghaib. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan kepada beliau perkara-perkara ini. Wa hadha min jumlati dalaili nubuwatihi alaihi salatu wassalamu. Dan ini termasuk di antara sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Wa annahu as-sadiqul masduqul ladzi la yantiqu 'anil hawa. Dan ini termasuk di antara sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah yang jujur ucapannya lagi dibenarkan ucapannya, yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Wa innama yukhbiru bima akhbarahu Allahu wa ya'muru bima amara Allahu tabaraka wa ta'ala wa yanha amma naha Allahu anhu. Hanya saja Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan apa yang Allah khabarkan. Beliau memerintahkan apa yang Allah perintahkan, dan beliau melarang apa yang Allah larang. La yuhallilu haraman wa la yuharrimu halalan. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam menghalalkan perkara yang haram, tidak pula Rasul alaihi salatu wassalam mengharamkan perkara yang halal. Wala yatahaddatsu min qibali nafsihi an syai'in fil fil mustaqbali awil madi illa ma akhbarahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dari diri beliau sendiri tentang sesuatu di masa yang akan datang atau di masa yang lalu, melainkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan. Wa minal umuril ghaibiyyati allati tahaddatsa 'anha atla'ana biha 'ala ma yakunu wa atla'ana 'ala ma qad kana min qisasil anbiya'i. Dan di antara perkara-perkara ghaib yang Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan, yang beliau alaihi salatu wassalam beritahukan kepada kita apa yang akan terjadi, dan yang beliau alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kita apa yang telah terjadi, adalah kisah-kisah para nabi. Qissati Adam wa qissati Nuh wa Salih wa Hud wa Thamud wa qissasi aqwamihim wa ma jara lahum wa qissati Yusuf wa ikhwatihi wa ila akhirih. Kisah Adam, kisah Nuh, Saleh, Hud, Tsamud, dan kisah-kisah kaum-kaum mereka serta apa yang terjadi pada mereka, dan kisah Yusuf dan para saudaranya, dan seterusnya. Hadhihi umurun ghaibiyyatun la ya'lamuha illallahu. Ini adalah perkara-perkara ghaib, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Walihada yadhkurullahu tabaraka wa ta'ala tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha. Karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang artinya itu termasuk di antara perkara-perkara ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidaklah engkau dan kaummu mengetahuinya sebelum ini. Hadhihi kulluha min amba'il ghaibil lati la ya'lamuha illallahu tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya termasuk di antara kabar-kabar perkara ghaib yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Walakinna ansha'na qurunan fataqawala 'alaihimul 'umur wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya artinya, akan tetapi kami munculkan generasi-generasi, lalu berlalulah masa yang panjang pada mereka, dan tidaklah engkau tinggal di tengah-tengah penduduk Madian membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, akan tetapi kami mengutus para rasul. Fa akhbarahu Allahu bi akhbaril madina wa akhbari ma sayaqa'u fil mustaqbali fi hadhihi dunya ila nihayatiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan khabar-khabar orang-orang yang terdahulu dan khabar-khabar perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang di dunia ini sampai akhir dunia ini. Wa bima sayakunu fil akhirati minal jannati wan na'imi wasyafa'ati wa dukhulil mu'minina al jannata wa dukhuli ahli an-nari fin-nari wa ila akhiri ma akhbarallahu tabaraka wa ta'ala bihi rasulahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan apa yang akan terjadi di akhirat berupa surga-surga, kenikmatan-kenikmatan, syafaat masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga, masuknya penghuni neraka ke dalam neraka, dan yang lainnya yang Allah Ta'ala khabarkan kepada Rasulnya. وَبَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولَهُ وَبَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولُهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menyampaikan khabar-khabar tersebut kepada umat ini, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.